Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini Ramadan yang kedua. Dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk sholat subuh berjamaah, makan sahur, sholat subuh berjamaah. Itu adalah nikmat, nikmat yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan itu senantiasa tercurah kepada kita dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Ad-Durus Yaumiyah Minas Sunan Wal Ahkam Syar'iyyah. Kita sampai pada halaman 494. An-nahyu an sabir rih wa ma yuqalu 'inda hububiha. An-nahyu, larangan. An sabir rih, larangan terhadap celaan kepada angin. Wa ma yuqalu 'inda hububiha, dan apa yang dikatakan ketika angin itu berhembus dengan kencang. Hadis yang pertama, An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu riha fa idza ra'aytum ma taqrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi. Akhrajah Tirmidzi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian itu mencaci maki angin. Fa idza ra'aytum ma taqrahuna, apabila kalian melihat apa yang kalian benci dari angin maksudnya, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu, min khairi hadhir rihi, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang dia, angin itu, diperintahkan dengannya, wa na'udhu bika, wa na'udhu bika, dan kami berlindung kepadamu, min syarri hadhir rihi, kami berlindung kepadamu dengan kejahatan dari angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya, wa syarri ma umirat bihi, dan kejahatan yang dia perintahkan dengannya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syaikh dalam Shahih Jami nomor 7315. Dan penjelasan para ulama, hadis ini adalah larangan untuk mencaci maki angin. Adakah dari kita yang sering mencaci maki angin? Jawabannya ada. Bahkan ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan angin. Contohnya apa? Main tenis. Main tenis ketika anginnya kencang. Wah, ini anginnya menyalahkan angin. Angin ini kurang ajar. Angin kok kurang ajar. Atau juga ketika badminton. Wah, ini angin ini rada bersahabat ya. Itu menyalahkan angin. Kalau di sana lebih ekstrim lagi, Pak. Angin itu menerpa kendaraan. Kendaraan yang kencang itu bisa menggal-menggal gara-gara angin yang hembusannya dahsyat. Ini yang yang terjadi. Jadi mencaci maki angin itu tidak bolehkan. Kalau melihat apa yang tidak disukai dari angin, misalnya ada angin badai, angin topan, angin-angin yang menyebabkan puting beliung dan yang lainnya, ini berdoa dengan Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu min khairi hadhir rih, meminta kepadamu kebaikan dari angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan dari apa yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang apa dia diperintahkan dengannya, wa na'udzubika min syarri hadhir rih, kami berlindung kepadamu dengan kejelekan apa yang ada di dalam rih, angin tersebut, wa syarri ma fiha, dan kejahatan yang apa yang terkandung dalam angin tersebut, wa syarri ma umirat bihi, dan juga dari kejahatan apa yang diperintahkan dengannya. Jadi semua angin itu berhembus karena Allah yang memerintahkan. Misalnya contohnya, ini badai ini gara-gara angin, kapal ini jadi tenggelam gara-gara angin, itu tidak boleh. Menyalahkan angin, mencaci maki angin, tidak boleh sama sekali. Apalagi oleh nelayan, ini angin sial ini membuat rezeki saya sempit, ini juga mencaci maki angin, tidak dibolehkan. Hadis ini riwayatkan Tirmidzi. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasukur riha fa innaha min rahillah ta'ala ta'ti bi rahmati wal 'adabi walakin sallallaha min khairiha wa ta'awadu billahi min syarriha. Akhrajah Ahmad. Di sini jelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tasukur riha. Lagi-lagi lafaz Nabi SAW itu la tasukur riha, janganlah kalian itu mencaci maki angin. Fa innaha min rohillah, karena sesungguhnya itu adalah dari rauh. Rauh ini di sini dijelaskan di dalam syarah Ibnu Majah di Hasyiyat As-Sindi ala Ibnu Majah, qila ar-rauh nafsi wal faraj wal rahmah, fa in qila kaifa yakunu ar-rih min rahmatihi ma annaha taji'u bil 'adab, qultu idza kana 'adaban lidh-dhulmati فيكون رحمة للمؤمنين وأيضا الروح بمعنى رائح أي الجائي من حضرة الله بأمره طارة للكرامة وأخرى للعدل فلا يعيب فإنه تأديب والتأديب حسن. Di dalam Hasyiyah Sindi, penjelasan oleh Imam Sindi terhadap Ibn Majah, ini adalah kata-kata fa'innaha min rohillah, karena sesungguhnya angin itu adalah termasuk bagian dari rahmatnya Allah. Ta'ti bi rahmati wal adab, terkadang datang angin itu membawa rahmat dan terkadang pula membawa adab. Walakin, namun hendaknya, sallallaha min khairiha, mintalah kepada Allah dari apa yang termasuk kebaikannya, kebaikan angin. Wa ta'awadu billahi min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah min syarriha, dari kejelekannya, dari kejahatannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maksud dari tadi disebutkan tentang hadis ini adalah bagaimana mungkin rih itu termasuk rahmat, angin itu termasuk rahmat, bagaimana mungkin? Di mana angin tersebut terkadang datang membawa adab. Maka dikatakan di sini, idza kana adaban lil zulma fa yakunu rahmatan lil mu'min. Jadi angin itu berhembus membawa kejelekan atau kejahatan itu untuk sesuatu yang di dalamnya ada kedzaliman. Ada kedzaliman, dan ini rahmat bagi kaum mukminin. Dan dalam penjelasan yang lainnya, ar-ruh bimana ar-rahim, yang berhembus, ay al-jan, itunya yang berhembus datang, min hadratillahi bi amrihi tarata lil karamah wa ukhra lil adab. Ini datang dengan apa yang Allah kehendaki dari perintahnya, lil karamah sebagai bentuk karamah, dan juga yang lainnya sebagai bentuk adab. Maka tidak boleh mencaci maki angin, karena sesungguhnya angin itu adalah Allah yang menggerakkannya. Ketika ada, dilihat Bapak Ibu sekalian, ada musibah angin puting beliung, ketika kita khusnudzon kepada Allah Azza Wajalla, tentunya kita mengetahui bahwasanya bisa jadi penduduk yang di sekitar apa yang terkena dari angin puting beliung itu, karena terlalu banyak melakukan kemaksiatan, kejahatan, sehingga Allah Azza Wajalla memberikannya sebagai bentuk dalil agar orang-orang itu menjadi tersadarkan bahwasanya bencana ini disebabkan bima kasabat aidi, dengan sebab ya tingkah laku perbuatan mereka sendiri. Sehingga Allah Azza Wajalla memberikan adab sebagai bentuk kasih sayang kepada kaum mukminin, agar kaum mukminin itu mengetahui bahwasanya apa yang Allah turunkan itu semuanya adalah kebaikan. Di sisi Allah semuanya adalah kebaikan, tapi di sisi manusia terkadang terlihat bahwasanya itu menjadi adab atau bahkan menjadi rahmat. Syarah penjelasan di sini, ar-riyahu, ini ar-riyah jamak dari rih. Ar-riyahu wal awasifu min makhluqatillahi ya'muruha bima syaa'a min rahmati awil adabi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabbiha li'annaha ma'muratun wa amara bisu'alillahi min khairiha wal isti'adati bihi min syarriha. Penjelasan di sini, riyahu wal awasifu, angin ya, dan sifatnya badai, artinya angin yang membawa apa saja, ini semuanya adalah makhlukatillah, makhluk-makhluk Allah. Angin itu adalah makhluk Allah. Ya'muruha bima syaa'a min rahmati awil adab. Allah memerintahkan kepada angin tersebut sesuai yang Allah kehendaki. Bisa jadi itu berupa rahmat, bisa jadi berupa adab. Dan Rasulullah SAW itu melarang dari mencaci maki angin, karena angin itu sesungguhnya ma'muratun, diperintahkan oleh Allah Azza Wajalla. Angin tidak bisa berhembus, tidak bisa melakukan membawa rahmat dan adab kecuali dengan kehendak Allah. Wa amara bisu'alillahi min khairiha, dan Nabi SAW memerintahkan untuk meminta kepada Allah dari kebaikan angin. Wal ista'adati min syarriha, dan berlindung diri dari kejelekannya. Sehingga di sini kalau misalnya dikatakan angin itu adalah penyebab malapetaka, ini enggak boleh. Ini termasuk mencela angin. Al-fawaid, apa yang bisa diambil dari fawaid ini? Pertama, an-nahyu an sabir rihi, larangan untuk mencaci maki angin. Yang kedua, annaha ma'muratu wa fiha al-khairu wa fiha asy-syarr. Angin itu diperintah oleh Allah Azza Wajalla, dan di dalamnya bisa jadi terkandung kebaikan dan bisa jadi terkandung kejelekan. Yang ketiga, annal masyru'a 'inda hububir rihi su'adullahi min khairiha wa ta'awadhi bihi min syarriha. Yang disyariatkan ketika angin itu bertiup, ini adalah meminta kepada Allah dari kebaikannya. Ya, sekarang siapa yang tahu tentang kebaikan angin? Angin membantu penyerbukan. Yang lainnya, angin membantu apa? Kawa? Nelayan. Nelayan. Angin membantu apa lagi, Pak? Sirkulasi udara. Angin membantu apa lagi, Pak? AC. AC gratis. AC gratis, ya. Angin jendela. Yang lainnya? Hah? Membawa hujan. Ayo, yang lainnya. Pembangkit listrik, ayo. Yang lainnya? Angin. Membantu penerbangan. Ayo, membantu penerbangan. Yang lainnya? Cucian cepat kering. Cucian cepat kering, ayo, asar. Allah barik. Anak-anak siapa yang layang-layang? Ayo, yang layang-layang. Ayo. Allah barik. Sekarang ada, ya, Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak main layang-layang terus jadi pilek flu, terus wangi ini mau gede yuk, dasar anginnya, itu gak boleh mencela angin. Bahkan ketika apa? Ayo masuk angin, jendela ini tutup, nanti gak masuk angin. Nah, itu semuanya angin, masuk angin. Ini juga sebenarnya kadang menjadi kosakata yang lucu. Ya, anginnya masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, dan sifatnya jelek. Masuk angin itu enggak ada. Dikatakan masuk angin itu bagus. Ada enggak, Pak? Kosakata masuk angin itu bagus? Enggak ada. Sehingga di sini lebih baik jangan mengatakan masuk angin, tapi dengan menggunakan kata-kata yang lainnya. Flu, kurang sehat, selesai. Lagi masuk angin, itu seolah-olah di situ ada syaburih, mencela angin, angin yang menyebabkan antum tidak sehat. Ya, padahal di situ adalah karena Allah Azza wa Jalla yang memerintahkannya. Ya. Oksigen makan. Saya, Pak, kalau sudah di RSU karena ditutup hidungnya, itu oksigen jadi mahal. Maka disebutkan di sini ta'awudz bihi min syarriha. Kita harus berlindung diri dari kejahatan angin. Berlindungnya kepada Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluknya. Ini yang terkadang kita lupa tentang mencaci maki angin, dan tanpa sadar kita itu sudah meniru apa yang dilakukan orang-orang barat. Bahwasanya angin itu identiknya adalah pembawa bencana. Ini tidak benar. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya hari ini, dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kesabaran kita adalah menuntut ilmu seperti ini sebagai pemberat amal kebaikan kita kelak yang besar, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.